Mitra Bisnis, catatan atas upaya pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme di Indonesia. Hingga saat ini belum menunjukkan hasil positif, bahkan seakan kehilangan momentum. Lantaran setelah bangsa Indonesia berhasil melakukan reformasi, aksi-aksi korupsi, kolusi, serta nepotisme masih marak terjadi. Dengan modus yang semakin berkembang, serta cenderung melemahkan semangat untuk memberantasnya. Guna melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mencontohkan langkah-langkah yang dilakukan negara tetangga kita yang terbukti efektif meredam maraknya korupsi, kolusi, serta nepotisme. Nah, menurut Bapak, apakah keberhasilan itu memang didukung oleh sanksi yang berat? Bukan hanya sanksi, tapi juga ada reward. Reward and punishment. Bahwa dengan tanggung jawab musim itu ada reward, yang kamu nggak usah cari duit lagi gitu loh. Tapi Pak Her, jika kita melihat adanya upaya untuk melemahkan sanksi hukuman bagi koruptor dalam draft revisi Undang-Undang Tipikor, apakah ini mengindikasikan adanya pihak-pihak yang membonceng untuk mencari selamat di masa depan? Ya udah pastilah. Urusan gedung aja yang membonceng, apalagi urusan Tipikor. Lantas bagaimana seharusnya kita mencermati kondisi ini, Pak? Ada satu yang saya pikirkan itu mestinya, ya, ada aturan pasal hukum itu, atau hakim yang berani ngambil tindakan jurisprudensi untuk koruptor yang sudah terbukti salah di hukum itu ada hukuman tambahan seumur hidup dia pakai baju yang di belakangnya ada tulisannya saya koruptor. Jadi dia boleh aja nanti dihukum 5 tahun karena dia bayar kiri kanan kayak gitu, tapi dia keluar seumur hidup bajunya ada koruptornya di belakang gitu. Itu saya kira hukuman yang paling efektif itu. Tapi Pak Her, dalam draft revisi Undang-Undang Tipikor, upaya untuk menyidik harta-harta hasil korupsi yang disembunyikan ke luar negeri juga ikut dilemahkan. Nah, apakah sanksi yang Bapak usulkan tadi bisa efektif kalau harta hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh koruptor di luar negeri? Ya, itu tadi. Undang-undang tipikornya ada. Selama ini juga sudah begitu. BLBI itu mana sampai 300 triliun, 350 triliun itu. Bapak, malingnya masih jalan-jalan di sini. Semua uangnya dipakai ke Shenzhen, dibawa ke Guangzhou, dibawa ke Singapura. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.